الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواننا في الدين أعزكم الله، الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepada-Nya atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pun sudah memasuki subuh yang ke-10 dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 2021 Miladiah, hari Kamis, yang dengan ini berarti kita sudah berada di penghujung 10 hari yang pertama. Ini sudah sepertiga Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, dan insya Allah di pertemuan kita di subuh hari ini kita akan membacakan majlis yang ke-9, di mana dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, al-majlis at-tasi', majlis yang ke-9, adabu tilawatil Qur'an, adab-adab membaca Al-Qur'an. Setelah beliau hafizahullah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, wa ba'd, fa hadza tarafun min adabi tilawatil Qur'anil Karim, maka ini adalah ujung atau sisi dari adab-adab membaca Al-Qur'anul Karim. Ini apa yang akan beliau jelaskan adalah terkait dengan adab-adab membaca Al-Qur'an. Lian Al-Qur'an Al-Karim kalamullah Subhanahu wa taala, fa yajibu ta'zimuhu wa yajibu ihtiramuhu. Karena Al-Qur'anul Karim adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka wajib diagungkan, wajib dimuliakan. Wattahayyu'u liqira'atihi 'ala ahsani halin. Dan at-tahayyu', yakni mempersiapkan diri untuk membaca Al-Qur'an, 'ala ahsani halin, di atas keadaan yang paling bagus. Dalam arti bahwa yang akan kita baca ini adalah firman-firman Allah. Hendaknya ada hai'ah. Ini kita ya memiliki akhlak atau cara untuk membacanya, bukan asal membaca. Ya, membaca Al-Quran sambil tiduran umpamanya. Ya, dan lain sebagainya. Ini ada adab-adabnya. Famin adab tilawah, maka termasuk adab-adab membaca Al-Quran. Annahu in kana yaqra'u min al-mushafi fa innahu yajibu alayhi ay yatawadda'. Bahwasanya apabila seseorang ingin membaca Al-Qur'an dari mushaf, bukan dari hafalan tapi dari mushaf, fa innahu yajibu alayhi ay yatawadda', maka sesungguhnya wajib bagi dia berwudu terlebih dahulu. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh beliau, hafizahullah. Jadi kalau membaca melalui mushaf, ya, berwudu dulu. Wala yajuzu lahu ay yamassal mushafa ala ghairi taharah. Dan tidak boleh bagi dia menyentuh mushaf ala ghairi taharah dalam keadaan dia tidak suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Suci dari hadas yang kecil dan juga yang besar. Berarti bahwa dia harus berwudu terlebih dahulu. Walaupun ulama yang lain ya menerangkan tentang hadis ini, maksud dari tahir di sini adalah muslim. Ya. Jadi tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, yaitu muslim, orang yang beriman. Namun beliau melalui hadis ini berpendapat bahwa tahir di sini adalah suci dari hadas yang kecil dan yang besar. Ini harus berwudu terlebih dahulu. Wa in kana yaqra'u an dhahri qalbin, dan apabila dia membaca Al-Qur'an melalui hafalannya, ya, dari hafalan dia baca, fa innahu yustahabbu lahu ay yakuna ala wudu, maka sesungguhnya disunnahkan agar dia berwudu. Kalau tadi wajib, ya kan, kalau membaca melalui mushaf. Kalau melalui hafalan, sunnah untuk berwudu terlebih dahulu. Wa yajuzu an yaqra'a wa huwa ala ghairi wudu, dan boleh bagi dia membaca Al-Qur'an tanpa berwudu. Ini kalau membaca melalui hafalan. Amma man 'alaihi hadatsun akbaru kal janabati wal haidhi fala yajuzu lahu an yaqra'a al-Qur'ana mutlaqan. Adapun orang yang pada dirinya terdapat hadas besar seperti junub, haid, maka tidak boleh bagi dia membaca Al-Qur'an secara mutlak. La minal mushafi wala an dhahri qalbin, tidak boleh membaca dari mushaf, juga tidak boleh membaca dari hafalan. Ini kalau seorang terkena hadas besar, junub atau haid. Nah, hatta yatatahhar min al-hadithil akbar, min al-hadathil akbar, sampai dia bersuci dari hadas yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'ana illa idza kana junuban. فَإِنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّى يَكْتَفِلْ. Karena Nabi SAW, beliau senantiasa membaca Al-Quran kecuali apabila beliau junub. Karena sungguhnya beliau tidak membacanya sampai beliau mandi. Ya, sampai beliau mandi. Ini adab yang pertama. Wa min adabi tilawatil Qur'an. Dan termasuk adab dari membaca Al-Qur'an, ayyasta'idza billahi minasyaitonir rajim fi bidayatit tilawah. Berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang dirajam di awal membaca. Ya, di awal membaca Al-Qur'an. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal qur'an, qara'ta di sini bentuknya adalah fi'il madhi, namun maknanya adalah mustaqbal. Nah, jadi bukan bermakna apabila kamu telah membaca Al-Qur'an. Tapi maksudnya di sini akan membaca Al-Qur'an. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan diri kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam. An-Nahl ayat 98. Wa dzalika li'anna asyaitana yahduru 'inda al-qari'. Yang demikian ini karena syaitan itu hadir di sisi orang yang membaca Al-Qur'an. Liyulbisa 'alaihi al-qira'ah, agar supaya syaitan bisa menyamarkan dan mengacaukan bacaan orang yang membaca. Ya. Kadang-kadang baca Al-Qur'an pikirannya di tempat lain, akhirnya salah baca. Ini syaitan yang membuat demikian. Wa yushawwishu 'alaihi wa yasrifahu 'anit tadabbur, dan syaitan mengacaukan bacaannya dan memalingkan dia dari tadabbur, sehingga baca Al-Qur'annya sekedar baca. Dia tidak tahu, tidak paham apa yang diinginkan oleh Allah dengan ayat ini, karena tidak ditadabburi. Kenapa? Syaitan ada di sisinya. Fa idza sta'adza billahi minasyaitonir rajim a'adzahu Allahu minhu wa sarafahu anhu. Maka apabila dia meminta perlindungan diri kepada Allah dari syaitan yang dirajam sebelum dia membaca Al-Qur'an, maka Allah lindungi dia. Fastafada min tilawatihi, sehingga dia bisa mengambil faedah dari bacaannya. Wa illa fa innahu yuwaswisu lahu wa yashghaluhu 'anil qira'ah. Kalau tidak, ini tidak membaca ta'awudz, maka sungguhnya syaitan akan memberikan waswas kepadanya dan menyibukkan dia dari bacaannya. Hadhihi fa'idatul isti'adzati fi awwalil qira'ah, tardus syaitan. Inilah faedah berta'awud di awal membaca Al-Qur'an, yaitu dalam rangka mengusir syaitan. Ya, dalam rangka mengusir syaitan. Wa min adabi tilawah, dan termasuk adab membaca Al-Qur'an. Adab yang ketiga. Annahu idza bada'a min awwali suratin ay yaqula, apabila dia membaca dari awal surah, hendaknya dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kekeliruan kebanyakan orang yang membaca Al-Qur'an, walaupun bukan dari awal langsung baca bismillahirrahmanirrahim, ini salah. Ya. Kalau ta'awud iya. Mau dari awal, dari pertengahan, dari akhir, pokoknya membaca Al-Qur'an ta'awud. Tapi bismillah itu hanya dari awal surah, bukan dari awal bacaan. Ya, dibedakan awal surah dengan awal bacaan. Awal bacaan hanya ta'awud. Nah, bismillah itu apabila dari awal surah. Lianna al-basmalah nazalat fi bidayatis suwari illa surat at-taubah. Karena bismillah ini turun di awal semua surah, sebagai pembuka semua surah kecuali surah At-Taubah. Ya kan? Jadi semua surah, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai terakhir An-Nas dimulai dari basmalah. Kecuali apa? Surah At-Taubah, surah Bara'ah. Nah. Amma baqiyatus suwar fa innahu yustahabbu ay yabda al-basmalah fi awwaliha. Adapun surah-surah yang lain selain dari At-Taubah, maka disunnahkan untuk mulai membaca basmalah di awalnya, di awalnya, ya. Nah, berarti kalau kita membaca, umpama kita baca pertama berhenti di pertengahan, pertengahan surah. Ya, karena ada mungkin kesibukan, ada pekerjaan dan lain sebagainya, kita hentikan, kita kasih batas, oh sampai di sini bacaan. Sebentar kita membaca lagi. Nah itu tinggal ta'awud. Ya tinggal ta'awud. Jangan membaca basmalah lagi. Jangan membaca basmalah lagi. Karena sunnahnya membaca basmalah ini hanya di awal surah saja. Wa min adabi tilawah, dan termasuk adab membaca Al-Quran. Adab yang keempat. Tartilu tilawah. Mentartilkan bacaan. Ya, baca dengan tartil. Wa tartilu ma'nahu, dan tartil itu maknanya adalah at-ta'anni fit tilawati wa adamus sur'ah. Ta'anni, pelan-pelan membaca. Ya, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Kayak ya, orang ketakutan ataukah lagi dikejar dan lain sebagainya sehingga bacaannya cepat. Nah, apalagi dalam sholat, ya tidak pantas baca Al-Fatihah satu kali bernafas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, waladzallin. Yang jelas yang pertama dan yang terakhir. Pertengahannya mana? Tidak tahu. Nah, manfaat apa yang bisa didapatkan? Sampai pernah viral, ya. Ada sekelompok orang sholat tarawih 21 rakaat berapa menit? 7. Nah. 7 menit. 21 rakaat. Ini bukan orang sholat. Orang main-main. Nah, orang main-main. Manfaat apa yang didapatkan dari sholat tersebut? Baca Al-Qur'annya, cepatnya luar biasa. Nah, harus tartil. Wa ita'ul hurufi haqqaha min at-tajwid hasba istita'atihi, dan memberikan setiap huruf haknya masing-masing dari tajwid, penyebutan hurufnya jelas, ya, bagaimana model bibir, na'am, lidah nempel di mana, itu harus diperhatikan hasba istita'ati, sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Al-muhim ayatarassal fil qira'ati fayaqra' ayat-ayatan ayatan. Yang jelas harus perlahan-lahan membacanya. Membaca ayat per ayat. Ya, ayat per ayat. Wa yaqifu 'ala ru'usil ayat, dan berhenti di ru'usil ayat. Ya. Kepalanya ayat, yakni itu kan dalam Al-Quran ada tempat-tempat berhentinya dan di situ ada tanda baca. Ya, kapan kita boleh berhenti, kapan tidak boleh, dan kapan harus berhenti. Itu ada tandanya. Supaya apa? Supaya kita berhenti itu sempurna makna ayat. Jangan sampai terpotong. Alhamdulillah, berhenti. Lillahi rabbil alamin. Apa maknanya? Kan tak nyambung. Ya, ini contoh. Makanya seharusnya disambung semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya makna ayat ini sempurna. Ya. Nah. Dan kalau tidak tahu tanda-tanda baca seperti ini akan kacau. Berhenti kapan saja maunya. Berhenti kapan saja nafasnya habis. Walaupun kalimatnya belum sempurna. Akhirnya maknanya lari dari yang sesungguhnya. Padahal ini harus diperhatikan. Wala yahuzul qira'ata hazza wa yuhazrimu fiha hazramatan wa sur'atan. Maka jangan dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang cepat. Hazramah sama. Wa sur'ah sama. Ya jangan baca dengan bacaan yang cepat. Nah. Hada yukhillu bi qira'ati. Ini mencacati bacaan. Kalau membaca dengan cepat, bacaannya akan cacat. Hak-hak huruf itu akan hilang. Ya. Wa fil athari, dan di dalam athar, an-nahyu an hazzil qur'ani hazza syair. Larangan dari membaca Al-Quran seperti membaca syair. Kalau baca syair silahkan, mau cepat, mau lambat silahkan. Tapi Al-Quran jangan samakan dengan syair. Wa natrihi natrad daqali, yakni rabi'al at-tamr. Dan ya, larangan dari menabur bacaan seperti menabur kurma yang rusak. Kurma yang rusak kan tidak disimpan, dibuang, ditabur. Kenapa ditabur? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak bisa dimakan, karena jelek. Bacaan yang cepat juga seperti itu, seolah-olah dibuang bacaan itu sehingga tidak ada manfaat yang kita dapatkan dan peroleh darinya. Wa min adabit tilawah, dan termasuk adab-adab membaca Al-Quran. Ini adab yang keempat, yang kelima, nah, yang kelima. Ayyuhassina sawtahu bil Qur'an. Hendaknya memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Nah, fa yaqra'u bi sawtin hasanin hasba istita'atihi. Maka hendaknya dia membaca dengan suara yang bagus sesuai dengan kemampuan dia. Selama tidak takalluf. Apa takalluf? Takalluf itu memberat-beratkan diri. Bagaimana seorang dikatakan memberatkan diri? Kalau dia meniru qari yang lain, umpamanya. Ada qari yang dia sukai, suaranya, lagunya, kemudian dia tiru. Qari ini suaranya tinggi. Bisa melengking, dia tidak bisa. Kemudian dia tiru. Akhirnya, hilang suara. Ini takalluf namanya. Ya. Jangan takalluf. Ini biarkan suara kita, suara yang asli. Nah, dan sambil diperindah. Lianna tahsina tilawati wa tahsina sawti bil Qur'ani yuraqibu min fil istima' wa yulazzizul qari'a wassami'ah. Karena membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah, memperbaiki bacaan. Naam. Yuraqibu fil istima'. Itu memikat dan menarik orang untuk mau mendengar. Orang yang membaca merasakan kelezatan, orang yang dengar juga demikian. Enak dia rasa. Tapi kalau dia jadi imam, kadang-kadang makmum mengatakan, kenapa sudah berhenti? Padahal masih mau. Ya, suka bacaannya. Nah, masih ingin mendengarkan. Ya. Wa min adabit tilawah, dan termasuk adab membaca Al-Quran, adab yang berikutnya, yang keenam. Kaunuhu yura'i man hawlahu, hendaknya memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Fa idza kana hawlahu na'imun aw qari'un akhar yaqra'u aw yusalli fa innahu la yajharu jahran yushawwishu 'ala man hawlahu wa yu'dhi. Kalau ada orang tidur di dekatnya, ataukah ada orang yang membaca Al-Qur'an atau sedang sholat, maka jangan dia jaharkan bacaannya yang kemudian mengganggu dan mengacaukan bacaan orang lain. Ataukah mengganggu orang yang istirahat, orang yang tidur. Bal yajhar bihasbi ma yusmi'u nafsah. Bahkan hendaknya dia menjaharkan sekedar dia sendiri yang mendengar. Nah, wala yusawwisu 'alal akharin, dan jangan mengacaukan orang lain. Ya, orang mau istirahat, oh langsung terdengar suaranya dengan suara yang besar baca Al-Qur'an, terganggu. Ya. Nah, atau orang lain juga membaca, atau orang lain sedang sholat, jangan diganggu mereka dengan bacaan kita, karena bacaan kita. Wa min hadza na'rifu anna ha'ula illadhina yutliquna aswata mukabbirati shaut min al-masajid. Dan dari sinilah kita ketahui bahwa mereka-mereka yang mengeluarkan suara-suara bacaan Al-Qur'an melalui pembesar-pembesar suara di masjid-masjid. Di masjid-masjid, dan itu yang kita saksikan sekarang, ya. Semua masjid sekeliling kita putar merotal, bagaimana? Bukan suara dalam. Ya. Suara luar semuanya. Suara luar semuanya. Bahkan ketika mereka sholat, juga suara luar. Kita sholat di sini, mereka sholat di sana. Kita membaca surah Al-Fatihah. Di sana sudah walad dhalin. Di sini yang baca amin. Ya. Ya kan? Kenapa? Itu adalah karena mereka mengeluarkan suara melalui pembesar suara, melalui mic. Nah, fayushawwishuna 'alan nasi fi buyutin, sehingga ini membuat kekacauan kepada manusia di rumah-rumah mereka. Wa fi aswaqihim, di pasar-pasar mereka. Wa fi masajidihim, dan di masjid-masjid mereka. Ya. Jadi anak santri sudah dua kali kejadian seperti itu. Di masjid sini dan juga pernah di depan, di masjid depan. Masjid lain yang baca Al-Fatihah, santri kita yang amin. Dalam keadaan masjidnya berbeda. Ya kan? Ini akibat. Akibat buruk. Anna hadha khilaful masru. Ini berbeda dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ya kan? Berbeda dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'samuna 'ala dzalik, dan mereka berdosa dengan itu. Berdosa. Walaupun niatnya oh supaya orang dengar. Berdosa karena mengganggu. Ya, mengganggu. Wa la yu'jarun, dan tidak diberi pahala. Apalagi yang membaca bukan dia. Karena apa? Tape yang diputar. Sudah mengganggu, enggak dapat pahala lagi. Lianna hadza adza, karena ini adalah gangguan. Amma idza kana al-insanu laysa 'indahu ahadun yata'adza bi jahri. Adapun apabila dia membaca kemudian tidak ada orang lain di sisinya yang akan terganggu apabila dijaharkan, fa innahu yajharul jahra alladhi la yasilu ila haddil israf. Maka silakan dia besarkan, dia jaharkan selama tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas ini sampai teriak-teriak. Baca sendiri, oh teriak-teriak dalam rumah. Oh, ada apa ini? Ya. Tinggal suaranya. Ya. Tidak israf. Ya, ini biasa. Tidak melampaui batas. Wa innama yakunu jahran yusmi'u nafsah. Wa yusmi'u man yastami'u ilaihi mimman hawlah. Hendaknya dia baca dengan menjaharkan. Ya. Yang dia bisa dengar bacaannya. Dan juga didengar oleh orang yang mau mendengar. Yang ada di dekat dia. Nah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dari sahabat agar sahabat membacakan ayat kepada beliau. Dan sahabat bertanya Rasulullah, apakah saya mau membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu turun kepadamu? Ya. Maka Rasulullah menjawab bahwa saya senang mendengar dari orang lain, bacaan orang lain. Nah, yang kadang-kadang kalau orang lain membaca, itu kita bisa lebih khusyuk, ya kan? Kita bisa tadabbur dibandingkan kita sendiri yang membacanya. Wa kadzalika fi shalatil lail, demikian pula dalam salat lain. Idza kana fi makanin khalin laysa 'indahu nawamun wala ahadun yajhar Apabila dia sholat malam dan dia berada di tempat yang kosong, tidak ada orang yang tidur dan tidak ada seorang pun, silahkan dia jaharkan. Amma idza kana indahu man yushawwashu alayhi bijahrihi wa yata'adza bihi fa innahu yusirru fa yura'iya man hawlahu. Adapun kalau di sisinya, di dekatnya ada orang yang kira-kira akan terganggu kalau dia jaharkan, nam maka hendaknya dia sirkan, dia lembutkan, dia kecilkan suaranya dan menjaga ya keadaan orang yang ada di sisinya. Wa ba'dun nas la yura'i man hawlahu. Sebagian manusia, sebagian orang tidak peduli dengan orang yang ada di sampingnya, yang dekatnya. Wa yushawwisu 'alan nas, dan dia membuat kacau manusia. Ya, dia baca Al-Qur'an tidak peduli dengan orang lain. Yushawwisu 'ala al-musallin, sampai membuat taswish kepada orang yang salat. Yushawwisu 'ala al-talina lil-Qur'an fi shaf. Yushawwisu 'ala man hawlah. Wa hadha man yun anhu. Mengganggu, mengacaukan orang yang ada di dekatnya, dan ini terlarang. Ya, ini terlarang. Faqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yusalluna min al-lail wa yajharuna bil qira'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah keluar dari rumahnya menuju masjid. Yang ketika itu para sahabat sedang salat malam. Ya, salat malam. Dan mereka menjaharkan bacaan mereka. Dan zahirnya bahwa bukan cuma satu imam. Ya. Pojok sini ada imamnya, pojok sana ada imamnya, ya kan? Kita sama-sama membaca. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullukum yunaji rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'd." Setiap kalian itu bermunajat kepada Rabb-nya. Ya. Maka janganlah sebagian kalian menjaharkan di atas yang lainnya. Yang di sini tidak mau kalah, dibesarkan. Di sana juga tidak mau kalah, dibesarkan juga. Nah, ya seolah-olah ayat dihantamkan kepada ayat yang lain. Ini terlarang. Naha sallallahu alaihi wasallam an jahil ladzi yu'dzi man haula. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjaharkan bacaan Al-Qur'an yang sekiranya mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Wa min adabi tilawah, dan termasuk adab membaca Al-Qur'an, adab yang berikutnya. Yang ketujuh kalau tidak salah, ya. Bal minal wajib fiha, bahkan ini termasuk adab yang wajib. Ayatajannabal lahna alladhi yukhillu bil qira'ah, hendaknya menjauhi lahan. Lahan itu salah tajwid, salah baca. Nah, alladhi yukhillu bil qira'ah, yang mencacati bacaan. Nah, antara ha, kha dan ha sama bacaannya. Sin, zal sama, zai sama. Qaf dan kaf sama. Ya. Nah. Ini. Ataukah dari sisi syakalnya, barisnya. Nah, kadang-kadang salah. Min nasbil marfu, yang marfu yang seharusnya dhammah dibaca nasab fathah. Araf il mansub, ataukah murafa yang mansub mendhammah yang seharusnya fathah. Tadi ya, na'am sebaliknya. Jadi memfathah yang seharusnya dhammah, mendhammah yang seharusnya fathah. Ojarul marfu, ataukah menjar mengkasrah yang seharusnya dhammah. Ogeri dalik, atau yang lain-lainnya. Nah, apa yang lain-lainnya? Ya tajan nabu hadza, hendaknya dijauhi yang seperti ini. Wa yaqra'ul ayati hasba syaklil mawdu'i alal huruf, dan hendaknya membaca Al-Quran sesuai dengan syakalnya, sesuai dengan barisnya yang ada pada setiap huruf. Fayarfa'ul marfu, merafa' yang marfu. Wa yansibu al-mansub, menasab yang nasab. Wa yajurrul majrur, dan menjar yang jar. wala yukhallifu fi dzal, dan jangan dia bolak-balikkan, kacaukan itu. Illa idza kana laysa indahu ma'rifatun bin nahwi, kecuali kalau dia adalah orang yang tidak memiliki pemahaman tentang nahwu, ya. Naam, fa huwa yatba'u asyakl al-mawjud, sehingga dia mengikuti syakal yang ada. Ammal ladzina manallahu alaihim bima'rifatin nahwi, adapun orang yang Allah telah anugerahkan kepadanya paham ilmu nahwu, fa haula'i la yahtajuna ila syakli, mereka tidak peduli untuk melihat syakalnya bagaimana, karena secara nahwu mereka tahu, oh ini pasti nasab, oh ini pasti rafa, ini pasti jar, dari ilmu nahwu mereka. Tapi bagi mereka yang tidak punya pemahaman nahwu, ya harus lihat satu persatu hurufnya. Oh, ini di apa ini? Oh, di nasab. Harus nasab. Di fathah. Harus di fathah. Oh, ini di dhamma. Oh, ini di jar. Nah. Sehingga orang yang paham nahwu, tanpa lihat mushaf, kemudian orang membaca Al-Quran, dia bisa tahu, oh ini salah. Ya. Salah. Salah bacaannya. Salah barisnya, salah syakalnya. Haula'i yu'addiluna al-qira'ah ala hasbi qawa'idin nahwi. Mereka, ahli nahwu ini, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Wa innama ju'ila hadha syaklu lilladina la yuhsinuna al-arabiyah. Namun yang harus perhatikan, memperhatikan syakal, orang yang harus memperhatikan harakat, adalah mereka-mereka yang tidak paham bahasa Arab, tidak paham nahwu. Fa'ala kulli halin alaihi ay yaqra' hasba al-wajhi sahih bi hasaba al-wajhi sahih min ar-raf'i wan nasbi wal jarri wal jazmi wa ghairi dzalik. Maka setiap orang punya kewajiban untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan sisi yang sahih, yang benar. Kapan harus dirafa, kapan harus dinasab, kapan harus dijar, dan kapan harus dijazm. Jazm itu sukun, ya. Nah, di sukun. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Wa min a'zami adabi tilawah, dan termasuk adab membaca Al-Qur'an yang paling agung, yang ke-8. Ya. Adab membaca Al-Qur'an yang paling agung, tadabburul Qur'ani wa ta'assuru bi ma'ani, mentadabburi Al-Qur'an. Bahkan Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuannya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Muqaddimah Tafsir Juz Amma, beliau terangkan salah satunya adalah untuk ditadabburi. Salah satu di antara 3 tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah agar ditadabburi. Sehingga satu ayat yang dibaca berulang-ulang kali, satu malam penuh, disertai dengan tadabbur, itu jauh lebih baik ketimbang menghatamkan Al-Quran tapi tanpa tadabbur. Wa li'ti'adu bimawa'idhih, dan mengambil nasihat dari nasihat-nasihat Al-Quran. Wa tafakkuru fi, dan mentafakkurinya. Wa la yakunu al-maqsudu huwa khatmal Quran, dan tujuannya jangan hanya menghatamkan Al-Qur'an. Wal murura 'alal ayati was-suwari bi sur'ah, melewati ayat-ayat, surah-surah dengan cepat, min ghairi ayyan tafi, tanpa mendapatkan manfaat. Wa min ghairi ayyat tafid, dan tanpa mendapatkan faedah. Wa min ghairi ayyat ta'assara bil Qur'an, dan tanpa ada pengaruh yang dia dapatkan dari membaca Al-Qur'an. Hadhihi qira'atun la fa'idatan minha. Ini adalah bacaan yang tidak ada faedahnya. Fa'alaihi ayyuhawila ayatafahhamal Qur'ana hasba sita'atihi. Maka wajib bagi orang membaca Al-Qur'an untuk berusaha memahami Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan dia. Wa idza salahat niyyatuhu fa innallaha jalla wa ala yaftahu lahu babal fahmi. Dan apabila dia berniat baik, yakni niatnya lurus karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika membaca Al-Quran, maka Allah yang akan memberikan pemahaman kepada dia. Allah yang akan membukakan pemahaman kepada dia. Wa yaftahu lahu babal intifa' bil Quran, dan Allah yang akan membukakan kemanfaatan baginya terhadap Al-Quran. Dengan syarat apa? meluruskan niat ketika baca Al-Quran. Allah yang akan memberikan pemahaman. Allah yang akan memberikan manfaat. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah di atas hati-hati mereka ada kuflun, ada gembok terkunci? Ya. Artinya, hati manusia ketika membaca Al-Quran cuma dua. Yang pertama, mendapatkan manfaat, dan itulah hati yang mentadaburi Al-Quran ketika dia baca. Yang kedua adalah hati yang terkunci, tertutup. Walaupun bacaannya bagus, tajwidnya bagus, tapi kalau tidak tadabur, maka hati orang yang membacanya ini seolah-olah terkunci dan tertutup rapat. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan dan mendapatkan manfaat atau faedah dari apa yang dia baca. Wal Qur'anu fihi asya'u wadhihatun ya'rifuha al-ammiyu wal muta'allim. Al-Qur'an di dalamnya ada perkara-perkara yang sudah jelas, yang diketahui oleh orang awam dan juga orang yang belajar. Fadzikrun nar wa dzikrul jannah wa dzikrul azab wa dzikrul na'im wa tahrimur riba wa tahrimuz zina wa tahrimul kadhibi wa tahrimul ghishi wa tahrimul maitah. Seperti apa? Disebutkan jannah, surga. Surga itu sudah dipahami oleh orang awam, juga orang yang belajar. Azab juga demikian. Ya, nikmat juga demikian, riba, zina. Kemudian haramnya berdusta. Demikian pula haramnya menipu dan haramnya al-maitah, bangkai. Nah, semua ini diketahui oleh manusia, yakni orang awam ataupun orang yang belajar. Kullu hadza fil Qur'an. Semua ini ada dalam Al-Qur'an. Ya, penyebutan tentang surga, neraka, azab, tentang nikmat, tentang haramnya riba, haramnya zina, haramnya berdusta, haramnya menipu, haramnya bangkai, semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun ya'rifuh, semua orang tahu. Fa fihi asya' wadhihah, maka dalam Al-Qur'an ada perkara-perkara yang sudah jelas. Kaujubi shalah, wujubi zakah, wujubi shiyam, wujubi al-haji. Fihi asya'u wadhihatun ya'rifu wujubaha atau tahrimaha kullu qari. Seperti wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji. Di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang sudah jelas, yang diketahui tentang kewajibannya atau haramnya oleh setiap orang yang membacanya. Li'anna al-Qur'ana bilisanin arabiyyin, karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Fakullul arabi ya'rifuna ma'anil Qur'an hasba bihasbi afhamihim wa istita'atihim. Maka setiap orang Arab, mereka memahami makna-makna Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka dan kemampuan mereka. Fala ahadun mimman yantiqu bil arabiyyati amiyan aw muta'alliman illa wa huwa yafhamu minal qur'ani syai'an katsira. Maka tidak ada seorang pun dari yang berbahasa dengan bahasa Arab, apakah itu orang awam atau orang yang belajar, melainkan dia memahami, ya, dari Al-Qur'an banyak kalimat yang mereka paham, yang mereka tahu maknanya. Wa madaqaiqul masail wa daqaiqul ahkam, adapun ya rincian-rincian permasalahan, rincian-rincian hukum, fahadhihi min ikhtisasil ulama, maka ini adalah kekhususan para ulama, tidak semua orang paham, ya. Jadi ada ayat-ayat yang di situ diterangkan secara mendetail ataukah secara dalam permasalahan atau hukum, yang tidak ada yang paham kecuali para ulama. Orang awam tidak paham. Bahkan orang yang belajar pun tidak paham. Yang paham adalah al-ulama. Fal-Qur'anu kullun yastafidu min. Yang jelas bahwa Al-Qur'an setiap orang bisa mengambil manfaat darinya. Orang awamnya, orang yang belajarnya, ulamanya, semuanya bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Nah, jadi al-ammiyu wal-muta'allim wal-alim kullun yastafidu minhu ala hasbi istita'atihi. Semua mereka bisa mengambil manfaat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن ويتأمل فيه ويتفكر فيه ويستفيد منه بحسب استطاعته. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mentadabburi Al-Qur'an, mengamati Al-Qur'an, mentafakkurinya, mengambil manfaat darinya sesuai dengan kemampuannya. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.